Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Coba datangkan. Nah, sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan marfu'? Naam, Abu Hakim. Naam, Aba Adnan. Naam. Aba Ramdhani. Apa? Kata yang ditandai dengan dhammah. Naam, Aba Abdul Razak, lengkapi. Apa yang maksud dengan marfu? Naam, keadaan yang khusus yang ditandai dengan dhammah atau penggantinya. Itulah marfu. Contohkan isi marfu dari isi mufrad. Aba Ali. Isim marfu dari isim mufrad. Waladun. Apa tanda rafanya? Dhamma. Datangkan isim marfu dari isim musanna. Aba Dani. Kitabani. Apa tanda rafanya? Alif. Datangkan isi marfu dari jama' muzakkar salim. Aba Ghassan. Kafiruna. Apa tanda rafanya? Al-Wawu. Coba datangkan isim marfu dari jama' muannatsi salim. Naam, Aba Talha. Salihatun. Apa tanda rafanya? Coba datangkan isim marfu dari jama' taksir. Aba Asia. Auladun. Apa tanda rafanya? Dhamma. Datangkan isim marfu dari asmaul hamsah. Aba Saudah. Abuka. Tanda rafanya. Al-Wawu. Coba datangkan isim marfu dari isim maksur. Al-Fata. Apa tanda rafanya? Alif Lazimah. Dhamma. Dhamma apa? Naam. Dhammah muqaddarah. Datangkan isi mangkus yang marfu. Al-Qadi. Apa tanda rafanya? Dhammah muqaddarah. Datangkan ismul ladzi la yansarif. Aba Nabil. Maryamu. Nah, Maryamu. Apa tanda rafanya? Dhammah. Jadi tanda rafa berbeda-beda. Iya. Ada yang dhamma, ada yang alif, ada yang waw, ada yang dhamma muqaddarah. Barakallahu. Ada yang dhamma tanpa bertanwin, itu sebenarnya la yansarif. Dhamma tapi tidak boleh tidak bertanwin. Datangkan isi mansub dari isi mufrad, Abu Hudzaifah. Isim mufrad yang mansub. Isim mufrad yang mansub. Waladani. Isim mufrad yang mansub. Waladun, waladan, waladani. Mana yang benar? Hah? Ya. Mana yang benar? Isim mufrad yang mansub. Waladan. Hasanta. Apa tanda nasabnya? Fathah. Anas. Isim musanna yang mansub. Waladaini. Tanda nasabnya? Aliyau. Jama muzakkar salim yang mansub. Nabil. Jama muzakkar alimina, apa tanda nasabnya? Alia. Jama muannas salim yang mansub, Abdullah. Muslimatin, apa tanda nasabnya? Kasrah. Nah, muslimatin. Nah. Gali. Apa tanda contohkan isi mansub nam dari jama taksir? Apa? Auladan. Apa tanda nasabnya? Fathah. Nam. Datangkan asmaul homsa yang mansub. Nam. Gosan. Apa? Abaka. Apa tanda nasabnya? Alif. Nam. Isim maksur yang mansub. Alwi. Al-Fatah. Apa tanda nasabnya? Fatah muqaddarah. Marwazi. Nam. Isim mangkus yang mansub. Contohnya. Al. Al-Qadi. Nam. Al-Qadi. Nam. Alhamdulillah. Isim mangkus yang mansub. Al-Qadiyah. Apa tanda nasabnya? Fathah zahirah, hasanta. Fathah. Fathah zahirah. Naam. Ismul adira yang syarif, yang mansub. Abana Marwazi. Fatimah. Apa tanda nasabnya? Fathah. Naam. Fathah. Sekarang yang majrur. Yang majrur harus didahului oleh huruf jar. Enggak diterima kalau tidak didahului huruf jar. Buat contoh. Naam. Datangkan isim mufrad yang majrur. Darman. Minal baiti. Naam. Apa tanda majrurnya? Kasrah. Kenapa dengan kasrah? Karena isim mufrad. Isim musanna yang majrur, Aba Abdurrahman. Lirajulaini. Nah, apa tanda majrurnya? Ya, nah, karena musanna. Aba Umar. Janam, jama mudzakkar salim yang majrur. Harus didahului huruf jar. Lil muslimina. Apa tanda mansubnya? Li majrurnya? Ya. Naam. Hudzaifah. Naam. Datangkan jama muannas salim yang majrur. Lil muslimati. Apa tanda majrurnya? Kasrah. Naam. Jama taksir yang majrur. Ridha. Li auladin. Ahsanta. Tanda majrurnya? kasrah. Wahyu, isim mangkus, isim mangkus nam yang majrur. Oh, sebelumnya nam asmaul hamsa yang majrur. Li abika, apa tanda majrurnya? Ya, nam isim maksur yang majrur. Aba Talha. Isi maksur yang majrur. Isi maksur yang majrur. Lil fata, apa tanda majrurnya? Ya. Kasrah atau fathah? Mana yang benar? Lil fata. Apa tanda majrurnya? Naam, kasrah muqaddarah. Santa. Kasrah muqaddarah. Isi mangkus yang majrur abasia. Lil huda, isi mangkus. Lil qadi. Naam, hasan. Lil qadi. Ismul ladzi la yansarif yang majrur. Naam, abanam. Abbas, Abbas. Ismuladhi la yansarif yang majrur. Li'aisyata. Nah, li'aisyata. Apa tanda majrurnya? Fathah. Nah, ya. Barakallah. Pertemuan yang terakhir, ismuladhi la yansarif. Nah. Sebelumnya, sebelum ismul ladzi la yansarif, coba datangkan contoh isim domir. Seperti apa isim domir? Aba Nabil. Huwa, anta. Apa hukumnya isim domir? Mu'rab atau mabni? Mabni. Apa itu mabni? Nah, isim yang tidak berubah, tetap kalau kata akhirnya. Huwa, mabninya di atas apa? Di atas harokat apa? Huwa. Di atas fathah. Coba datangkan isim mabni yang di atas dhammah. Aba Hudzaifah. Nahnu. Termasuk dhamir atau bukan? Dhamir. Naam. Yang mabni di atas kasrah. Naam, datangkan isim mabni di atas kasrah. Anas. Anti. Yang di atas sukun. Nabil. Ana. Santa. Yang di atas fathah selain huwa. Hamdalah. Aba Hakim. Anta. Naam. Santa. Yang di atas sukun selain ana. Abdullah. Hum. Naam. Santa. Naam. Gali. Yang di atas fathah selain anta dan huwa. Zalika. Naam. Di atas sukun selain hum. Gosan. Hadza. Santa. Hadza di atas sukun. Kalau huruf akhir A. Alif. Alif harakatnya sukun. Di atas dhammah selain nahnu. Marwazi. Haythu. Santa. Haythu. Naam, di atas fathah selain yang disebutkan Darman. Kaifa. Naam, ini isim-isim mabni. Barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan ismul ladzi? Ismul ladzi la yansarif zakwan. Zakwan sofwan, sofwan. Hah? Isim yang tidak menerima tanwin. Naam, sebutkan apa saja yang termasuk ismul naam, termasuk ismul apa yang apa saja yang termasuk ismul ladzi la yansarif Abu Abdurrahman. Yang pertama siyaghah muntahal jumu', yang kedua alif ta'nis maksurah, yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Naam, tiga dulu. Contohkan ismul ladzi la yansarif dari naam siyaghah muntahal jumu'. Siyaghah muntahal jumu' ada berapa timbangan? Dua, yang pertama mafa'ila dan mafa'ila. Contohkan siyaghah muntahal jumu' Aba Ramdhani. Dana niro asanta. Apa timbangannya? Mafa'ila. Nam. Aba Marwazi. Ismul ladzi la yansarif yang termasuk. Nam siyaghah muntahal jumu'. Hah? Apanya? Contohnya. Masajida. Asanta. Siyaghah muntahal jumu' yang lain abali. Mafatiha. Ismul ladzi la yansarif alif ta'nis. Naam maksurah. Seperti apa contohnya? Aba Umar. Hubla. Nah, apa artinya hubla Aba Umar? Wanita yang hamil. Naam alif ta'nis maksurah yang lainnya abadani. Kubra, apa artinya kubra? Yang besar. Alif ta'nis. Naam. Mamdudah, contohnya seperti apa? Bagusan. Sufra atau sofra? Sofra'u, apa artinya sofra'u? Yang? Kuning. Yang kuning. Safra'u, yang putih, ya bayda'u. Naam. Ya. Baru tiga disebutkan ismul ladzi yang termasuk ismul ladzi la yansarif siyaghah muntahal jumu' di atas timbangan mafa'il. Alif ta'nis maksurah seperti hubla, alif ta'nis mamdudah seperti safra, sauda, hamra. Yang berikutnya yang termasuk ismul ladzi la yansarif. Aba, naam, indak. Wahyu. Al-wasfu ma'al adl. Apa artinya wasfu? Aba Talha. Sifat. Apa artinya adl? Naam, Aba Asia. Kata yang dipindahkan dari kata yang lain. Contohkan ismul ladzi la yansarif dari al-wasfu ma'al adl. Aba Abdurrazzaq. Masna. Naam. Yang berikutnya ismul ladzi la yansarif yang lain. Aba Sauda. Al-wasfu ma'a wazdil fi'li. Apa artinya? Sifat dan timbangan fi'il. Contohnya seperti apa? Ahsanu. Apa artinya ahsanu? Yang lebih baik. Naam. Al-wasfu sifat, dilihat dari si arti si sifat yang lebih baik. Dilihat dari sisi apa? Naam, seperti dianggap seperti wazan fi'il. Dilihat dari sisi lafad. Lafad seperti fi'il mudhari. Ahsanu. Naam. Ya. Aktubu. Barakallahu fik. Af'alu. Sama seperti fi'il mudhari. Padahal dia isim artinya sifat, bentuk lafaznya seperti timbangan fi'il. Naam. Kemudian yang berikutnya. Al-wasfu ma ziyadatil alifi wan nun. Apa artinya? Sifat bersama dengan tambahan alif dan nun. Seperti apa contohnya Pak Hakim? Jau'anu. Apa artinya jau'anu? Yang lapar. Nah, yang lapar. Jau'an. Nah, sakron, godban, syab'an. Kalau yang haus? Yang haus. Atshan. Atshanu. Nah. Taib. Yang berikutnya. Al-alam ma'al-adal. Apa yang maksud dengan alam? Aba Nabil. Nama alamiah. Bisa nama orang, bisa nama tempat. Ya. Al-alam. Al-adal. Apa itu adal? Nabil. Adal. Naam. Anas. Adal. Sebuah kata yang diambil dari kata yang lain. Naam. Contoh. Al-wasfu ma'al-adal. Aba Huzaifah. Naam. Al-wasfu ma'al-adal. Al-alam ma'al-adal. Al-alam ma'al-adal. Umaru. Umaru. Naam. Ya. Taib. Ahmadu. Kenapa dia termasuk ismul ladzi la yansarif? Ahmadu. Kita ganti pertanyaan sekarang. Abbas. Al. Waswatu alam. Ahmadu. Ahmadu. Kenapa termasuk ismul ladzi la yansarif? Al-wasu. Ahmad. Ahmad bukan al-wasf, tapi apa? Al-alam ma' waznil fi'li. Ahmadu. Yazid. Kenapa termasuk ismul ladzi la yansarif? Aba Nabil. Nama dan al-alam. Nama langsung. Al-alam ma' يزيد العلامة يزيد عبد الله العلامة وزن الفعل يزيد seperti في المضارع يزيد زاد يزيد العلامة وزن الفعل يزيد نعم. Ismail, kenapa termasuk nama ismul ladzi la yansarif? Ismail. Naam. Aba Ramdhani. Al-alamu ma'al ujmah asanta. Iya. Hadramaut, kenapa termasuk ismul ladzi la yansarif? Aba Saudah. Al-alama tarkib masji. Masji. Nam tarkib ma'ana tarkib masji. Susunan yang diambil dari dua kata menjadi satu kata. Susunan campuran. Nam. Campuran. Masji. Mughirah. Kenapa termasuk ismul ladzi la yansarif? Naam. Aba Umar. Mughirah. Kenapa termasuk ismul ladzi la yansarif mugirah? Naam, Aba Marwazi. Al-alama ta'nis, ta'nis bi ghairil alif ya. Ta'nisnya bukan dengan a, alif, tetapi dengan ta marbutah. Ya, seperti Aisyah, Fatimah, naam, ya. Barakallahu fikum. Ismul ladzi la yansarif di dalam bab i'rab yang sedang kita berada di dalamnya marfu dengan apa? Dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan fathah. Ini ismul ladzi la yansarif dalam bab i'rab. Karena kita untuk mengetahui tanda i'rabnya. Barakallahu fikum. Yang rinciannya yang begitu banyak hanya itu untuk mengetahui marfu, mansub, majrurnya dengan apa dia? Naam. Ya. Yang dari berbagai jenis dia termasuk ismul ladzi la yansarif. Sekarang untuk menjadi naam ismul ladzi yang la yansarif di i'rab ketika majrur dengan fathah itu ada syaratnya. Naam ismul ladzi la yansarif majrur dengan harakat fathah. Marartu bi Aisyata. Ya, saya berpapasan dengan Aisyah. Naam. Majrurnya ismul ladzi la yansarif ditandai dengan fathah ada dua syarat. Harus terpenuhi syaratnya. Siapa yang akan datang? Coba kita lihat. Naam, kita lihat syurutul mamnu'i minasarfi. Syarat mamnu' minasarfi. Mamnu minasorfi nama lain dari apa? Ismul ladzi la yansarif. Mamnu minasorfi nama lain dari ismul ladzi la yansarif. Berarti syarat-syarat ismul ladzi la yansarif. Nah, maksud di sini ini ingat hanya dalam masalah majrurnya saja ya. Majrur ismul ladzi la yansarif tandanya apa? Fathah. Marartu bi Aisyata. Itu ada syaratnya. Ketika tidak terpenuhi dua syarat berikut ini, kembali nanti majrurnya bukan dengan fathah lagi, tetapi kembali kepada asal yaitu dengan kasrah. Ulangi. Ismul ladzi la yansarif yang majrur yang ditandai dengan fathah majrurnya ketika terpenuhi dua syarat sebagai berikut. Ketika tidak terpenuhi dua syarat kembali kepada hukum asal majrur. Apa hukum asal majrur? Tandanya kasrah. Coba lihat. Yang pertama, syarat ismul ladzi la yansarif atau mamnu minasarfi. Yang pertama, alla yakuna mudhafan. Ismul ladzi la yansarif ini tidak boleh menjadi mudhaf. Tulis saja mudhaf, nanti akan tahu apa itu mudhaf. Yang pertama, ismul ladzi la yansarif tersebut tidak boleh menjadi mudhaf. Mithlu contoh. Sallaitu fi masajida. Mana ismul ladzi la yansarif? Masajida. Majrur atau mansub? Majrur. Karena kenapa majrur? Didahului huruf jar. Apa huruf jarnya? Fi. Fi masajida. Saya sholat di beberapa masjid. Apa tanda majrurnya? Fathah. Ini ismul ladzi la yansarif. Ya, tanda majrurnya fathah. Ketika jadi mudhaf sebagaimana contoh pada yang kedua berikut. Coba lihat. Sallaitu. fi masajidihim. Mana ismu ladzil yang syaratnya? Atau saya tanya, mana sigoh muntahal jumu yang berwazan mafa'il masajidi? Apa dalam keadaan apa fi masajidihim ini? Dalam keadaan marfu atau mansub atau majrur? Dalam keadaan majrur. Kenapa dia majrur? Karena dahului huruf jar. Apa tanda majrurnya di sini? Kasrah. Kenapa di sini tanda majrurnya ismul ladzi la yansharif? Kasrah. Karena dia menjadi mudhaf. Masajidi mudhaf, himnya mudhafun ilaih. Sehingga batal tanda majrur dengan fathah. Karena syaratnya apa tadi? Ismul ladzi la yansharif tersebut tidak boleh menjadi mudhaf. Baru nanti tanda majrurnya fathah. Ketika dia jadi mudhaf, majrurnya bukan dengan fathah tetapi dengan kasrah sebagai tanda asal majrur. Ya. Di mudhaf mudhaf ilaih dan seperti ini. Contoh kalimat yang berbentuk mudhaf-mudhaf ilaih. Babul masjidi. Iya. Masjidi. Mana yang mudhaf? Ini mudhaf. Babul. Ini mudhaf namanya. Mudhaf temannya mudhaf ilaih. Ini namanya mudhaf. Ini namanya ini. Nam. Mudhafun. Mudhafun ilaih. Nah. Mudhaf artinya yang disandarkan. Mudhaf ilaih yang disandari. Ya. Nah, itu. Nah, kaitannya dengan ismul ladzi la yansharif. Nah, kaitannya dengan ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif tidak boleh menjadi mudhaf ini. Ketika menjadi mudhaf, dia batal majrurnya dengan fathah. Tetapi kembali kepada kasrah barakallahu fiik. Contohnya tadi sallaitu la, ya. Sallaitu fi masajidihim. Fi masajidihim. Iya. Nah. Ini menjadi mudhaf seperti ini. Babul masjid. Oke, fi babil masjid. Ya. Jadi barakallahu fikum, ismul ladzi la yansharif tersebut tidak boleh menjadi mudhaf. Kalau menjadi mudhaf, tanda majrurnya bukan dengan fathah lagi tetapi dengan naam kasrah seperti isim mufrad. Ya. Nah, ini syarat pertama. Nah, maksudnya dari sisi kalimat bersandar itu. Nah, babul masjidi, pintunya masjid. Masajidihim, masjidnya mereka. Kalimat pertama itu namanya mudhaf. Kalimat kedua namanya mudhafun ilaih. Gak usah dibilang disandarkan. Mungkin agak bingung. Begitu saja. Nah, seperti apa? Imamul masjidi, imam masjid. Karena bahasa kita. Imam itu mudhaf, masjid mudhafun ilaih. Nah, itu contoh mudhafun ilaih. Rumahnya Pak Guru. Nah, apa kita katakan? Baitul ustadi. Baitul mudhaf, ustadi mudhaf ilaih. Mobilnya Pak Guru. Nah, sayyaratul mudarrisi. Sayyarah mudhaf, mudarrisi mudhaf ilaih. Itu. Nah, di dalam bab ismul ladzi la yansharif, nah, ismul ladzi la yansharif enggak boleh menjadi mudhaf. Kalau menjadi mudhaf, dia kembali i'rabnya seperti isim mufrad majrur dengan kasrah bukan dengan fathah lagi. Padahal ada keanehan ketika ismul adil yang sharif majrur dengan fathah. Padahal majrur itu aslinya kasrah. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi ingat, nah yang penting saya ingat syaratnya ismul ladzil yang sharif tidak boleh menjadi mudhaf. Nah. Yang kedua, syarat yang kedua. Ayyakuna mujarradan minal al. Ismul ladzil yang sharif tersebut nam mujarradan harus kosong dari alif lam. Ya. Harus kosong dari alif lam, mujarrad kosong, lepas, telanjang dari alif lam. Nah, ya. Mislu contoh, coba lihat. Ta'allamtu fi madarisa. Saya belajar di beberapa sekolah. Mana yang dimaksud ismul ladzil yang sharif? Madarisa, fi madarisa, fi madarisa majrur atau mansub? Majrur. Kenapa majrur? Karena ada huruf jar. Apa tanda majrurnya? Fathah. Itulah dia ismul ladzi la yansharif. Tanda majrurnya fathah. Nah, ya, tanda majrurnya fathah. Sebagaimana kita ketahui yang pertama tadi, ismul ladzi la yansharif tanda majrurnya fathah. Ketika ada alif lamnya, ismul ladzi la yansharif tersebut, al-madarisa ini, ketika ada alif lamnya, berubah dia. Coba lihat. Ta'allamtu fil madarisi. Jadi madarisi. Kenapa? Ada alif lamnya, ismul ladzi la yansharif jadi batal di i'rab, nam tandanya dengan fathah. Kembali kepada kasrah seperti isim mufrad. Majrur dengan kasrah. Karena ada alif lamnya. Maka dua syarat ini. Nam untuk ismul ladzi la yansharif bi i'rab majrurnya dengan fathah. Harus ada dua syarat ini. Pertama, bu tidak menjadi mudhaf. Kedua, kosong dari alif lam. Contoh keberikutnya. An mughirata. An mughirata. Mughirata marfu mansub. Atau majrur? Majrur. Kenapa majrur? Dakhala alaihi harful jar. Masuk kepadanya huruf jar. Nah, apa tanda majrurnya? Nah, tanda majrurnya adalah fathah. Alamatu jarrihi fathatun. Tanda majrurnya adalah fathah. Nah, kenapa tanda majrurnya fathah? Ismul ladzi la yansharif. Contoh kedua. Anil mughirati. Mughirati marfu mansub majrur. Majrur. Kenapa? Lima. Karena masuk kepadanya huruf jar. Dakhala alaihi harfu. Harful jarri. Apa tanda majrurnya? Kasrah. Nah, tanda majrurnya kasrah. Kenapa tanda majrurnya kasrah? Karena ismul ladzi la yansharif yang batal amalannya karena dimasuki alif lam. Ya. Barakallahu fikum. Ini enam. Dua syarat ismul ladzi la yansharif ketika majrur ditandai dengan fathah. Syaratnya dua. Ketika tidak terpenuhi, kembali i'rabnya kepada asal i'rab seperti isim mufrad. Gimana? Nam tetap. Nam anil mughirati mughirati majrurun bi'an. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Nam li'annahu ismul ladzi la yansharif. Yulgha amaluhu. Nah. Yulgha dibatalkan. Dibatalkan amalannya. Karena apa? Ada alif lamnya. Ya. Tetap namanya ismul ladzi la yansharif karena bentuknya. Hanya i'rabnya saja yang tidak di Arab seperti ismu nadilah yang syarif. Maka dinamakan ismu nadilah yang syarif yang batal amalannya. Karena tidak memenuhi syarat. Lanjut, tamrin. Sudah tadi latihan kita ini. Mengapa? Semua huruf ya selain alif lam dia tak menjadi sulaji alif lam itu ya itu lam ya bukan ya bukan. Nah lanjut nah. Alif lam bukan huruf jar tanda isim dia. Alif lam adalah tanda isim bukan huruf jar. Ya. Nah, enggak ada huruf jar. Hah? Iya, tetap namanya ismul ladzilah yang sahih tetapi batal amalnya. I'rabnya hanya saja i'rab, tanda i'rabnya saja. Namanya tetap dia ismul ladzilah yang sahih, namanya i'rabnya saja yang berubah. Nah. Beda, alif lam sama beda. Nah. Jadi ingat tanda huruf apa? Alif lam bukan huruf jar tetapi tanda isim. Nah. Dan tidak semua apa huruf jar masuknya kepada alif lam, itu ingat. Kadang-kadang huruf jar masuk kepada isim yang tidak ada alif lamnya. An rajulin. Mana alif lamnya? Enggak ada. Nah, barakallahu. An Ahmada. Nah, kan dia. Baik. Ini. Barakallahu fikum. Kita lanjut dulu. At-tamrinu latihan. Udhkuril illatal lati tamna'u minasarfi fima ya'ti. Sebutkan illah. Illah itu alasan. Sebutkan alasan yang menghalangi tanwin pada berikut pada kalimat berikut ini. Apa alasannya kenapa menjadi ismul ladzilah yang sharif begitu? Sebutkan alasan kenapa atau kenapa sebutan alasan yang menghalangi dari tanwin. Kenapa dia termasuk ismul ladzilah yang sharif pada kalimat berikut ini? Sebutkan. Kalau bisa ditutup bukunya. Yang apa jad, apa nih? Yang rincian itu ditutup. Nah, dibalik. Nah. Ya. Nah. Pertanyaan pertama, sufla. Apa artinya sufla, Abdurrahman? Sufla. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Di bawah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sufla yang di bawah. Sufla. Sudah ditutup bukunya? Kenapa termasuk ismul ladzilah yang sharif? Mal illah. Apa ilatnya? Aba Talha. Hah? Wahyu. Nah, karena dia alif ta'nis maksurah. Nomor berapa itu? Nomor dua. Alasan nomor dua. Iya. Seperti kubro, seperti hubla, sugro, kubro, sama. Yang kedua, tutup lagi bukunya. Jangan ditengok-tengok. Hamra'u. Kenapa dia termasuk ismul ladzi la yansarif, Aba Ghassan? Hamra'u. Namanya karena belum apa, belum jinak di lisan namanya. Iya, baru berapa jam? Baru 2 jam tadi. Baru 2 jam. Abadani. Terbayang oh di situ tempatnya, tapi namanya apa? Iya. Posisinya tahu. Keberapa ini? Ketiga. Tahu urutan ketiga, tapi namanya belum jinak di lisan. Apa dia namanya? Alif Ta'nis Mamdudah. Alif Ta'nis Mamdudah. Santa. Asya'u Aba Asya. Buka. Enggak dites ya buka. Hah? Ya. Aba Ali. Apa dia alasannya? Kenapa termasuk sebenarnya dalam syarif? Alam, Al-Alam? Namanya belum jinak. Nah. Iya. Aba Abdul Razak. Apa itu namanya? Alif Ta'nis Mamdudah. Mamdudah dia dibaca panjang. Mamdud dibaca panjang. Hamra'u kan panjang hamzahnya. Naam. Asya ini jama' taksir kan? Naam. Apa mufradnya Aba Saudah? Syai'un. Perkara. Satu perkara. Syai'un. Syai'ani asya'u. Asya'u beberapa perkara. Syai'un satu perkara. Mawani'u. Aba Adnan. Kenapa termasuk ismul ladzi la yansarif? Mawani'u. Mudah ini. Nah, Aba Hakim. Nomor satu. Apa namanya? Nomor satu. Berarti nama ya sigoh sigoh muntahal jumu. Nah, berarti dihafal ya nama-namanya ya, dibaca saja sigoh muntahal jumu. Saya sudah hafal sudah berapa puluh tahun dari sejak usia berapa itu 19 mungkin. Sekarang sudah 40 berapa? 3. Masih sana. Mudah-mudahan amin. Nah. Baik. Kalau belum 50 masih berani nambah. Insyaallah. Nah. Baik. Lanjut. Naam. Jadi mawani'u apa termasuk ismul ladzi la yansarif? Kenapa? Karena sighah muntahal jumu'. Ya kita dengar-dengar terus kalimatnya supaya naam jinak di lisan. Sighah muntahal jumu'. Apa artinya sighah muntahal jumu'? Bentuk akhir dari sebuah jama' ala wazni mafa'il di atas timbangan mafa'il. Mau apa artinya mawani'? Naam. Mufradnya apa mawani'? Aba man, Aba Ramdhani. Hah? Jangan ragu-ragu apa? Mani'un. Isi mufradnya mani'un, penghalang. Yang menghalangi, satu yang menghalangi mani'un. Ya, kalau dua yang menghalangi mani'ani. Kalau tiga dua ke atas penghalang-penghalang mawani'u. Ini dia. Penghalang-penghalang talabul ilm. Mawani'u talabil ilm. Penghalang-penghalang keberkahan. Mawani'ul barakah. Jadi gitu. Penghalang. Nah, ya. Jadi harus senang. Barakallahu fikum. Mengerti. Oh ini begitu ternyata. Ini artinya mudah. Itulah nanti memudahkan bagi kita. Nah. Barakallahu fikum. Ya, disenangi. Ilmu nahu disenangi. Jangan ditakuti. Nah, kalau ditakuti enggak akan dekat dia, akan menjauh. Nah, ya. Barakallahu fikum. Disenangi. Nah, ya. Barakallahu fikum. Ahnasu, ahnas. Ahnasu. Kenapa termasuk ismul ladzi la yansarif? Nam Abdullah. Ahnasu. Nama? Nama dia. Iya. Ahnas. Al-alam ma'awazil fi'li. Hasanta. Ahnas. Al-alam ma'awazil fi'li. Karena bisa sifat juga. Nah. Al-alam nama orang Ahnas. Nam Nu'manu. Hamdalah. Nu'manu. Kenapa termasuk pelajaran syarif? Nu'man. Ahsanta. Al-alamu ma'ziyadah alif wa nun. Nu'man al-alam. Nama orang. Al-alam. Nama orang. Kemudian ada tambahan. Alif dan nun. Ziyadati alif wa nun. Ma'ziyadati alif wa nun. Kenapa bisa-bisa berbicara seperti itu? Sering mendengar. Ya. Sering mendengar. Barakallah. Ya. Nah. Begitu pula kita. Sering membaca terus belajar. Nanti ringan sekali. Ya, tiba-tiba kita sudah bisa saja. Tidak sadar enggak bisanya kapan? Apa? Capeknya enggak sadar. Barakallahu fikum. Naam, afdalu Aba Hudzaifah, afdalu kenapa ismul ladzi la yansarif? Termasuk ismul ladzi la yansarif. Al kenapa dia termasuk ismul ladzi la yansarif? Afdalu. Nama afdal. Termasuk nama. Kalau nama al-alam. Ini sifat. Al-wasfu. Sifat. Bersama dengan apa? Waznil fi'al. Al-wasfu ma'a waznil fi'al. Sifat dia afdalu. Yang lebih afdal. Sama seperti timbangan bersama dengan timbangan fi'il afdalu. Syu'batu Anas. Al-alamu ma'at ta'nith. At-ta'nith bi-gair alif. Ishaqu Nabil. Al-alam ma'al ujimah. Kaslanu Aba Nabil. Kaslanu. Apa dia kaslan? Sifat al-wasfu ma'a. Al-wasfu ma'a. Bahasa Indonesia saja apa? Sifat dengan apa? Kas. Sifat mu'annas. Nah. Sifatnya betul. Sifat dia. Kaslan. Karena orang malas artinya. Kaslanu. Nah tinggal satu lagi itu. Lihat hurufnya. Kalau tahu tulisannya. Kaslanu. Ayo. Lihat aja dulu. Coba lihat. Sifat artinya sifat. Kemudian ada apa? Sifat dan apa? Tinggal dilihat. Apa? Nah, ayo. Nah. Ini siapa? Gali. Sifat dan apa ini? Hei, Sofwan. Al-Wasfu ma'ziyadati alif wa nun. Kita mahal itu ini. Alif dan? Ya. Sama alif dan? Al-Wasfu ma'ziyadati alif wa nun. Nah, iya. kaslan, alif dan nun. Baik. Al-wasu ma ziyadatil alifi wa nun. Ma'di kariba. Ma'di kariba. Abbas, ma'di karib. Kenapa termasuk ismul adilan salif? Nah, al-alam ma'tarkib mazdi. Karena ma'di karib ini asalnya dari ma'ad dan yakrib. Ada nama sahabat ma'di karib. Ma'ad, ma'din dan yakrib. Dua kata dijadikan satu kata. Ini namanya tarkib mazdi. Ma'di kariba, ma'di karibu begitu. Khumasa, khumasa, gosan. Kenapa termasuk ismul adilan salif? Khumasa. Apa? Alif ta'nis al-ma'duf dah. Ha. Alwi. Al-wasfu ma'al adl. Wasfu yang lima ini. Kelima. Lima-lima. Khumas. Bilangan yang ruba, sulasa, ruba'a, khumasa, sudasa. Bilangan. Israfilu. Darman. Kenapa termasuk ismul adilan syarif? Al-alamu ma'a ma'al ma'a wasdil fi'li. Israfilu. Qadil taqwa ma israfilu. Nah. Sungguh sekarang malaikat Israfil itu telah memasukkan trompetnya ke mulutnya. Dan tinggal begini. Tinggal ditiup. Tinggal kapan diperintahkan ditiup. Jadi kiam. Dari sejak di sini. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW. Nah, Israfil. Amar Razi. Al-alamu ma'al ujmah. Nah, ma'al ujmah. Maqa'idu. Maqa'id. Aba Abdurrahman. Sighah muntahal jumu'. Nah, ya. Ketahuilah ismul adilan syarif ini termasuk salah satu bahasan yang paling rumit. Kalau bisa ini berarti yang lainnya mudah gampang. Yang paling rincian yang paling banyak. Setelah ini besok coba lihat. InsyaAllah. Maghrib hari ini malam Jumat ya? Malam Jumat. Apa kita belajar malam Jumat? Nahu atau fikih? Fikih. Isanya libur gitu. Berarti, nah. Kalau fikih berarti isanya libur ya. Insyaallah. Pagi subuh insyaallah nanti bisa. Hah? Maqaid dari maq'adun. Maq'adun kursi, tempat duduk. Maqaid sama dengan karosi. Nah. Kursi. Ada apa? Ya, yang paling masyhur dua. Makoila, makoila, sama nggak makoid? Banyak timbangannya, tetapi yang paling masyhur dua ini. Ada apa? Ayila, ada enam, tapi kurang, jarang kalimatnya. Hanya dua ini, paling banyak. Mafail dan mafail. Nah. Hanya dua yang paling banyak. Lain-lainnya ada masih, tapi jarang digunakan, contohnya juga jarang. Nah, setelah ini belajarnya santai sudah. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, sudah. Santai. Karena apa? Sebagian ulama menjadikan ini bab terakhir. Dijadikan terakhir lagi, nanti dibalik di terakhirnya. Benar. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah mungkin nanti kalau sudah selesai hari Ahad, diulangnya setiap malam badal isya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Iya, iya. Nah, pembuka. Nah. Apa itu? Apa itu? Tasrif setelahnya. Pola-pola yang sudah kita lewati men atau belum? Mafail, ya nanti di tasrif ada. Ada, itu tasrif masdar nanti. Di tasrif ada. Nah, di tasrif ada. Mafail. Karena apa? Semua benda-benda ketika dijama dengan jama itu. Nah, paling banyak benda-benda dibuat pola seperti pola itu. Mafail. Makatib, madaris, masajid, nam, matahif, rata-rata, nam, jama, bangunan-bangunan seperti itu. Wallahu a'lam naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam. Tetap semangat dan murojaah barakallahu fiikum.